Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan ini kita lanjutkan kembali untuk membahas metode ataupun pedoman belajar membaca Al-Quran untuk pemula dari buku Al-Marhalah pada tahap kedua, yaitu mengenal harokat dan tanda baca. Kita telah masuk pertemuan yang kedua dalam pembahasan harokat tunggal, dan rekaman yang terakhir kita telah mencontohkan cara membaca huruf-huruf yang berharokat fathah dalam rangkaian kata-kata bahasa Arab yang ditulis dengan huruf-huruf terpisah. Kemudian antum semuanya telah mencoba untuk berlatih membaca kata-kata yang telah kami ejakan dan talqinkan pada rekaman yang terakhir kemarin. Di kesempatan ini, ana akan contohkan satu saja untuk latihan kedua dalam latihan harokat fathah. Dan untuk sisanya, ana persilakan antum semuanya untuk dapat merekam suaranya dan dikirimkan nanti ke nomor WA yang ana cantumkan di status Facebook ataupun di grup Facebook, yaitu Tilawatul Quran Bitajwid. Dan untuk hari ini anda akan menunggu rekaman suara dari antum semuanya dengan cara setelah kirimkan audionya diketik namanya supaya bisa anda mengoreksi besok insyaallah ta'ala. Anda akan contohkan satu baris saja, dan anda ingatkan pada rekaman suara pelajaran pada hari yang lalu, pada hari Selasa yang lalu, itu huruf-huruf yang terpisah yang anda rangkai tiga huruf namun penulisannya terpisah. Dan untuk contoh latihan yang di hari ini, latihan kedua dalam latihan huruf yang berharokat fathah, sudah terangkai seperti rangkaian huruf-huruf Arab namun bacanya tidak beda selagi hurufnya berharokat fathah, dan kita akan mengusahakan bacaannya dengan bacaan yang pendek, dan begitu juga nanti antum membacanya dengan bacaan yang pendek dan tetap memperhatikan cara pengucapan yang mendekati bacaan yang tepat secara makhraj hurufnya. Ya, saya akan contohkan satu baris saja dari gambar yang anda kirimkan di Facebook dan juga di WA. Ya, amaro, amaro, zahaba, zahaba, wadu'a, wadu'a, wa'ada, wa'ada, sodafa, sodafa. Baik, itu contoh bacaan satu baris dari contoh yang ana bisa contohkan ke antum, dan antum bisa mengulangi lagi dengan merekam suaranya berlatihan secara sempurna dari baris pertama sampai baris keempat, dan latihan ketiga dari baris pertama sampai baris keempatnya. Dengan jangan baca memanjangkan suara di setiap hurufnya. Yang tidak boleh baca seperti ini, amaro, sebagusnya dibaca dengan bacaan pendek untuk melatih bacaan pendek dari latihan ini. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami dan anda tunggu rekaman suaranya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.